Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful fi'li wa taqsimuhu wa alamatuhul mumayyizatu lahu anil ismi wal harfi. Jadi pembahasan seputar isim sudah selesai. Kemudian ini kita masuk ke fi'il ya. Membahas definisi fi'il, pembagian fi'il, tanda fi'il, tanda yang membedakan antara dirinya dengan isim dan harf. Jadi yang fokusnya tiga ini ya, definisi, pembagian, dan tanda. Al-fi'lu indal lughawiyyin madalla 'alal hadas. Menurut ulama bahasa, ini makna kamus ya, kata fi'lu bermakna kata yang punya arti hadas ya. Hadas itu ya, ya hadas, pekerjaan, pekerjaan atau perbuatan. Wa indan nahwiyyin ma yadullu 'ala nafsihi, yadullu bi nafsihi 'ala hadas. Muktarinin wad'an bi ahadil asminah ats-tsalatsah al-madhi wal halu wal mustaqbal. Kalau menurut ulama ahli nahwu, fikih adalah kata yang dengan dirinya sendiri menunjukkan hadas ya. Dengan dirinya sendiri itu maksudnya tidak membutuhkan kata lain ya. Ini kata binafsihi ini mengecualikan kalimat huruf ya. Jadi isim, pengertian isim ada kata binafsihi, fi'il juga ada. Karena yang dikecualikan hanya huruf. Makna fi'il adalah hadas ya. Hadas ini ya pekerjaan. Terjemah mudahnya ya pekerjaan. Dan kata ini bersertaan secara wadok ya. Wadok itu sudah saya jelaskan ya. Peletakan bahasa ya. Jadi penjodohan ya. Antara kata dengan arti itu dijodohkan. Itu namanya wadok. Secara wadok. Kalimat ini bersama dengan salah satu tiga waktu. Waktu lampau, saat ini, dan waktu yang akan datang. Yaitu madhi, hal, dan mustaqbal. Ini sepertinya kalau sudah pernah jurumiyah sudah maklum ya. Wa yanqasimul fi'lu bi'tibari zamani ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Ditinjau dari sisi waktu yang bersamanya, kalimat fi'il terbagi menjadi tiga. Ada madhi, ada mudhari, ada amr. Yang pertama yang akan kita bahas adalah al-fi'lul madhi wa alamatuhul muhtasatu bihi. Fi'il madhi. Dan maksudnya ini pengertian ya. Pengertian fi'il madhi dan tanda yang khusus dimilikinya. Tanda spesial fi'il madhi, spesialis ya. Jadi tidak bisa masuk ke fi'il yang lain. Al-fi'lul madhi madal ala hadasin waqo'a. Fi zaman alladhi qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il, adalah kata ya, kata yang menunjukkan hadas, hadas atau perbuatan yang telah terjadi. Waqa'a ini maksudnya sudah terjadi, pekerjaannya terjadi, terjadi di waktu sebelum berbicara. Nah, ini pengertian bagus, ini definisi bagus. Nahwu kataba, contohnya kata kataba. Saya mengatakan kata betu misalkan. Saya menulis. Kalau saya menggunakan fi'il madhi, berarti di saat saya mengucapkan itu saya sudah selesai menulis. Jadi hadasnya, pekerjaannya itu sebelum mengucapkan. Pekerjaannya sebelum mengucapkan. Jadi fi'il madhi itu hanya menceritakan pekerjaan yang sudah berlalu. Masa lalu ya. Fi'il madhi itu masa lalu. Wa ni'ma, ni'ma ini pujian ya. Bisa, bisa ini lawan dari ni'ma. Biasanya diartikan dengan yang paling baik ya. Bisa juga yang paling buruk. Ni'ma rojulu zaidun. Zaid adalah lelaki yang paling baik. Bisa rojulu zaidun. Zaid adalah lelaki yang paling buruk. Jadi kedua ini, dua ini sebenarnya fi'il tapi fi'ilnya itu tidak seperti fi'il-fi'il yang lain. Fi'il jamid ya. Nanti akan dijelaskan nanti. Walahu alamatani muhtasoni bihi. Fi'il madhi punya dua tanda yang khusus dimilikinya. Khusus dimilikinya artinya tanda ini tidak ditemukan dalam fi'il mudhari maupun fi'il amr. Al-ula ta'ul fa'ili. Tanda yang pertama adalah ta' fa'il. Ta' fa'il artinya huruf ta' ya, yang bermakna pelaku. Huruf ta' yang menunjukkan subjek ya, subjek atau pelaku. Nahwu kata betu. Ini sebenarnya harokatnya bisa tiga. kata betu atau kata ta atau kata ti. Ya, huruf ta ini adalah ta fa'il. Lil mutakallim, orang pertama. Lil wal muhatab, orang kedua laki-laki. Wal muhatabah, orang kedua perempuan. Jadi huruf ta ini kalau dhammah artinya mutakallim, kalau fathah artinya muhatab, kalau kasrah artinya muhatabah. Pokoknya kalau ada huruf ta dan ta itu menunjukkan pelaku pekerjaan, maka ta ini adalah tanda fi'il madi, sehingga kalimat atau kata yang bersama dengan ta itu maka dipastikan fi'il madi. Itu tanda yang pertama. Atsaniyatu ta utani sisa kinati asolatan. Tanda yang kedua adalah ta yang menunjukkan perempuan dan sukun. Kalau tadi kan berharokat ya. Sukun ini secara asli, ya, secara asli. Maksudnya kadang ditemukan huruf ta ini harokatnya tidak sukun. Ya, sukun itu tidak harokat ya. Kadang ditemukan ada ta ini yang tidak sukun, tapi sukunnya itu bukan asli. Sukun yang disebabkan oleh hal yang baru. Nah, itu namanya arid ya. Itu namanya arid. Nahwu nalat su'adu ja'izah. Su'ad ini nama perempuan ya. Tarhimani dif akhirul munada kaya su'afi manda'a su'ada. Ini saya sudah ingat ini bab tarhim di arfiah. Itu ada contoh ya su'a gitu. Ini perempuan. Su'ad mendapatkan piala. Ja'izah ini ya. Piala atau hadiah atau penghargaan atau piagam apalah terserah. Pokoknya Su'ad mendapatkan satu apa itu apresiasi atas prestasi yang dia miliki. Waliyadzuru taharruku hali aridin. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi yang saya jelaskan tadi ya bahwa huruf ta ini adalah sukun. Tapi sukunnya adalah sukun yang asli. Artinya kalau sukun ini adalah sukun asli, tidak apa-apa huruf ini berharokat. Maksudnya harokat huruf ta ini, kalau ada huruf ta yang seperti ini, ta yang menunjukkan perempuan yang berharokat, itu harokatnya tidak mempengaruhi dari ta itu. Kalau memang harokatnya li'aridin, karena sesuatu yang baru, disebabkan oleh sesuatu yang baru. Contohnya bagaimana sesuatu yang baru? Contohnya kama idza waliya hasakinun fatuhariku bil kasri litakhallusi. Contohnya ada huruf ta ya, ada huruf ta yang setelahnya berupa sukun ya. Jadi ada huruf ta yang bersandingan dengan huruf sukun. Jadi dalam apa? Orang Arab itu kan tidak bisa ya. Tidak bisa mengucapkan dua huruf yang keduanya sukun. Karena sukun itu kan huruf mati, maksudnya huruf konsonan dua itu kan tidak bisa terucap sebenarnya. Harokat itu kan kalau dalam bahasa kita kan huruf vokal ya, a i u e o. Jadi kalau ada dua sukun itu berarti ada dua huruf konsonan yang berjejeran, itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu maka harus diselamatkan. Ada dua huruf mati, ada dua huruf mati yang bersandingan, itu harus diselamatkan dengan cara diharokati. Nah, dalam kaidah kalau ada huruf sukun yang diharokati, maka harokat yang dipilih adalah kasroh. Mengapa kasroh? Nah, ini juga panjang lagi pembahasannya di kitab sorof ya. Litakhallusi ini untuk menyelamatkan huruf yang sukun tadi. Contohnya qoraat at-tilmizah, murid perempuan membaca. Nah, ini ada dua. Ini kan mestinya taknya kan sukun ya. Tapi berhubung setelah tak ada al, al ini kan huruf mati. Maka ada dua huruf mati yang bertemu. Ini tidak bisa. Huruf mati bertemu dua ini tidak bisa. Tidak bisa terbaca maksudnya. Oleh karena itu agar bisa terbaca maka diharokati kasroh. Ila idza kana sakinu alifal isnaini fatuftahu litahfif. Jadi huruf ta ini kalau menuntut harokat itu harokat yang dipilih mestinya kasroh ya. Tapi bisa juga di fathah ya, bisa juga di fathah. Jadi fathah ini pengecualian dari kasroh sebenarnya. kalau apa huruf yang sukun itu bertemu dengan alif tasniyah maka ya harus di fathah karena menyerasikan dengan alif. Alasan di fathah li tahfif ya. karena ringan. Jadi harokat fathah itu paling ringan dibanding domah dan kasroh, fathah itu paling ringan. Nahwu almaratani kolata, dua perempuan berbicara. Ini kan huruf tak di sini itu mestinya sukun, tapi berhubung ini ada alif, ya maka harus diharokati untuk menyelamatkan tadi dua sukun yang bersandingan. Tapi harokatnya tidak kasroh ya, tapi diharokati fathah. Biasanya diartikan dengan menyesuaikan alif harokat fathah ini, tapi di sini tidak dialasi atau diberi alasan dengan meringankan. Waqatu dhammu kadang di dhamma. Nahwu qolatummah ya. Asalnya qolat ummah. Apa itu ibu berbicara. Tapi ini mestinya harokat hamzahnya ini dhammah, kemudian dhammahnya dipindah ke ta ya. Ini dhammah di ta ini adalah dhammah pindahan dari hamzah setelahnya itu. Semoga bermanfaat ya.